بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمع السبو ينصمغا سننتيسا لرحمتي لمليكاً diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Fadailis Sahabah, bab yang ke-52, bab fadlus sahabati Thumma alladhina yalunahum. Bab keutamaan para sahabat, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Ya, keutamaan sahabat. Tsumma, kemudian, alladzina, orang-orang yang, yalunahum, datang setelah mereka, kemudian, tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah itu lagi, maksudnya setelah yang kedua. Di sini terjemahannya keutamaan sahabat, tabi'in, dan tabi' at-tabi'in. Jadi ada tiga generasi. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua generasi setelah sahabat, kemudian generasi setelah sahabat. Ya, tabi'in itu pengikut para sahabat, kemudian tabi' pengikut at-tabi'in yang setelah sahabat. Ya, tabi' pengikut at-tabi'in itu yang setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab ya menjelaskan keutamaan generasinya. Ya. Generasinya dan yang dimaksud dengannya adalah sebagaimana di zaman Nabi dikaitkan dengan sahabat Nabi, kemudian generasi setelahnya bukan waktunya tetapi yang mengikuti sahabat Nabi. Ya. Kemudian setelah itu lagi yang mengikuti pengikut sahabat Nabi. Dan seterusnya. Makanya di surat At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tiga golongan umat Nabi Muhammad yang diridhai oleh Allah. Tiga golongan umat Nabi Muhammad yang diridhai oleh Allah. Yang pertama, As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Ya, ini yang sahabat. Ya, ini yang sahabat. Itu yang menjadi sahabat Nabi SAW dengan iman, dengan pertolongan, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, mempertahankan keimanan dan keyakinan. Kemudian as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan Itu yang tabi'in tadi. Jadi tabi'in ini bukan masanya, bukan waktunya, karena di waktu generasi tabi'in ini sudah, atau ada orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah. Ya. Di masa sahabat pun banyak orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi yang dimaksud dengan generasi sahabat itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, yang membela Nabi SAW, yang mencintai Nabi SAW, yang berjuang untuk mempertahankan keimanan. Kemudian generasi pengikut mereka, yaitu yang mengikuti para sahabat. Kemudian pengikut setelah itu lagi tabi'in yang mengikuti pengikut para sahabat. Ya, ini yang perlu kita catat, karena bukan waktunya yang bermasalah atau yang menjadi pokok pembahasan atau penyebab kebaikan mereka. Makanya kata para ulama ketika hadis yang akan kita bacakan nanti, mereka jelaskan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata mereka, kebaikan yang mereka capai itu bukan karena waktunya, bukan karena masa dan abadnya, tetapi karena pengikutannya. Al-khairiyatu innama takunu bi husnil ittiba. Makanya Allah katakan tadi di surah Taubah, walladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi pengikutan itu yang membuat mereka diridhai oleh Allah. Padahal mereka bukan muhajirin, bukan ansar, bukan sahabat. Tetapi ketika mereka mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, maka masuklah mereka ke zona ridha. Masuklah mereka ke zona ridha Allah. Dan itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sampai hari kiamat, semua orang punya kesempatan untuk masuk ke wilayah ridha Allah tadi, dengan catatan apa? Mengikuti dengan baik. Mengikuti dengan baik. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Ciri-ciri pengikutan orang-orang setelah awam muhajirin al-ansar dengan baik itu, kriterianya dijelaskan oleh Allah di surat Al-Hasyr. Ya. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, yang pertama mereka selalu berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengikut-pengikut setelah Muhajirin Ansar, yaitu berdoa agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendoakan orang-orang yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Jadi mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang sebelum mereka itu karena keimanan. Yang menghubungkan, menautkan, mengikat antara mereka iman itu tadi. Walladzina ighfir lana wa li ikhwanina. Subhanallah, mereka pun mengungkapkan kata-kata ikhwan. Wa li ikhwanina. Jadi ukhuwatul iman. Persaudaraan iman itu yang membuat mereka, walau sama sekali tidak pernah berjumpa, tidak saling mengenal, tidak ada hubungan kekeluargaan, bahkan dari sisi bahasa pun tidak sama, daerah dan tempat asal pun juga tidak, yang juga berbeda. Ya, apa hubungan kita dengan Imam Syafi'i? Apa hubungan kita dengan Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, dan seterusnya dari a'immatus salaf, tidak ada hubungan apa-apa. Mencela pun, di antara manusia ada yang mencela juga tidak ada penyebab apa-apa. Kenapa mereka mencela para generasi-generasi terdahulu? Sementara generasi terdahulu tidak ada hubungan apa-apa. Tidak pernah mengambil harta, tidak pernah menyakiti, tidak pernah mencela mereka. Tetapi kenapa mereka mencela? Dan kita pun juga demikian. Kenapa kita mencintai mereka? Kenapa kita menyebut-nyebut dan mendoakan mereka? Menyebut-nyebut dengan baik dan mendoakan ampunan untuk mereka. Ukhuwatul iman. Karena mereka telah dahulu beriman daripada kita. Andai kata mereka tidak beriman dahulu, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mewariskan ilmu keimanan itu kepada murid-murid mereka, tidak akan sampai penyebab keimanan ini ke generasi kita. Penyebab keimanan adalah Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Allah katakan yang pertama ciri-ciri pengikutan yang baik adalah berdoa. Ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam kalbu-kalbu kami ghillan, kebencian, kedengkian, ketidaksukaan terhadap orang yang beriman. Karena iman itu yang mengokohkan perhubungan, persaudaraan, ikatan yang tidak akan mungkin terputus oleh apapun juga. Dan dia akan sampai langgeng terus berlanjut sampai hari kiamat. Yang pengikatnya adalah iman, hubungan yang tidak akan terpisah oleh hidup dan mati, oleh tempat dan negeri. Ini akan terus nanti akan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala, di negeri keabadian, di tempat di mana semua kenikmatan ada. Di situ mereka nanti akan berkumpul bersama orang-orang yang beriman. Di dunia mereka mungkin tidak hidup sezaman, tapi di sana nanti akan dikumpulkan. Jangankan dengan antara sesama mereka, mereka dengan para nabi, dengan para rasul digabungkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabi'in, dengan generasi-generasi tadi. Bukan waktunya abad kedua, abad ketiga, bukan. Tetapi penyebab mereka adalah manusia terbaik adalah pengikutan mereka yang sempurna terhadap manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ini yang kita tegakkan dalam dakwah kita. Ya. Ini yang kita hidupkan ketika kita menyampaikan agama kepada manusia, untuk mengikuti generasi yang terbaik ini. Ya. Bagaimana kita beragama, cara kita beragama itu baik dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, sama dengan mereka. Oh, tidak mungkin lagi Ustaz. Sebab apa? Sebab masanya sudah berbeda. Kita di zaman modern. Ya. Di zaman mereka tidak ada yang ada di hadapan Ustaz itu. Dua kamera, satu mikrofon, ada alat perekamnya juga. Ada di masa para tabi'in. Pengikutannya bukan dalam masalah perkembangan dunia. Dahulu tidak ada pesawat, lalu kita tidak pakai pesawat. Dahulu tidak ada kendaraan beroda dua, tiga, dan empat, dan seterusnya. Sekarang kita harus juga demikian. Bukan. Yang dimaksud adalah cara beragama. Cara beragama. Mereka dahulu sholat, iya. Maka sholatnya kita juga harus seperti itu. Jangan dibuat-buat yang baru. Mereka dulu berpuasa, iya. Maka cara berpuasa mereka, itu yang harus kita tiru. Mereka dahulu juga ada pernikahan, iya. Cara menikahnya mereka juga harus. Walaupun mungkin resepsinya, undangannya berbeda, menunya berbeda. Tetapi ada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, tuntunan. Begitu juga ketika dahulu mereka ada yang meninggal dunia. Emangnya yang meninggal dunia itu kita saja di zaman sekarang, lalu dahulu mereka hidup abadi? Semenjak zaman Nabi sudah ada para sahabat yang meninggal, bahkan orang-orang yang terdekat dengan Nabi meninggal dunia. Bagaimana cara melayat, mengurusi jenazah, menguburkan, menyolati, itu semuanya tuntunan yang harus diikuti. Ini yang membuat kita menjadi pengikut yang terbaik ketika semua yang mereka lakukan kita ikuti. Apalagi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena yang dilakukan oleh para sahabat itu yang dituntun oleh Nabi. Tidak pernah mereka melakukan sesuatu yang di luar tuntunan. Tidak ada. Ketika mereka merasa ada yang keliru, mereka tanyakan kepada Nabi SAW. Salah dalam memahami, mereka diluruskan oleh Nabi SAW. Nah, ini yang perlu kita catat dari bab ini. Sekali lagi, dia bukan disebabkan oleh waktu. Ya, antara tahun 1 Hijriah sampai 100 Hijriah, 100 Hijriah sampai 200 Hijriah, bukan waktu itu yang menyebabkan mereka mulia. Tetapi pengikutan mereka yang total kepada para sahabat Nabi SAW. Baik, kita baca hadisnya. Hadis nomor 6416. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Khaythamah Zuhair bin Harbin wa Ahmad bin Abdah Ad-Dhabi wal lafdh li Zuhair qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala sami'a Amrun Jabiran radhiyallahu anhu anhuma yukhbiru an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum fikum man ra'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fayaqulun na'am fayaftahu lahum thumma yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum fikum man ra'a man sahiba rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fayaqulun na'am fayaftahu lahum thumma yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum hal fikum man ra'a man sahiba rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fayaqulun na'am fayaftahu lahum. Ini hadis ini luar biasa. Ya, hadis ini sangat sangat luar biasa. Menunjukkan kemuliaan tiga generasi yang tadi disebutkan di bab. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Saya tadi sempat ragu Jabir yang meriwayatkan dari Abu Sa'id apakah dia Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya. Atau yang lainnya. Ya, bisa jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat. Tidak mustahil dan banyak sekali hadis yang seperti ini. Jadi musnadnya di sini, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Ya, Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Sa'ad, nama ayahnya Malik, nama kakeknya Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri ini sama namanya dengan nama ayahnya dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Walaupun Sa'ad lebih dikenal dengan namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sementara Abu Sa'id Al-Khudri lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Ya. Maka mungkin jarang di antara kaum muslimin yang mengenali, yang belajar agama, yang membaca hadis atau yang mengenali Abu Sa'id Al-Khudri ini yang kenal, yang tahu namanya. Ya. Jadi dia lebih terkenal dengan kunyahnya. Kunyah adalah nama panggilan yang didahului oleh kata abu atau ibnu atau ummu atau bintu untuk perempuan. Nah, sekarang Abu Sa'id Al-Khudri ya terkenal, bahkan kita mungkin jarang yang mengenal namanya. Ternyata namanya Abu Sa'id ini sama dengan nama Sa'ad. Ya. Yang lebih terkenal dengan namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas itu namanya Malik. Abu Waqqas itu namanya Malik. Sa'ad ibnu Malik, ya. Abu Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia bercerita dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, ini sabda Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun. Ini berita ghaib. Ini berita ghaib. Di antara mukjizat Nabi SAW, Nabi bercerita, ya'ti 'alan nasi zamanun. Datang pada manusia suatu zaman nanti, yaghzu fi'amun minan nas. Ada sekelompok dari manusia dalam peperangan. Ya, melakukan peperangan. Ya, fayuqalu lahum. Lalu ditanya kelompok yang tadi sedang berperang, fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara kalian ada yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya ada di antara kalian para sahabat? Karena definisi sahabat apa? Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Matinya dalam keadaan beriman. Ya. Berjumpa dengan Nabi, melihat dalam keadaan beriman. Karena kata melihat juga tidak mesti, tidak sebagai definisi yang memasukkan semuanya. Abdullah bin Ummi Maktum melihat Nabi sahabat atau tidak? Sahabat. Jadi berjumpa lebih umum. Ya. Orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, meninggalnya dalam keadaan beriman. Ya, meninggalnya dalam keadaan beriman. Karena di antara mereka yang pernah berjumpa dan bersyahadat kepada Nabi SAW, kemudian dia murtad. Ya. Kemudian murtad. Orang yang diperintah oleh Nabi untuk dibunuh pada penaklukan kota Mekah, ya, seperti Ibnu Khatal, yang dia bersembunyi di bawah di bawah sitar Ka'bah, di balik sitar Ka'bah, diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Walau jangankan di tanah haram, di belakang sitar Ka'bah pun dia bersembunyi bunuh. Awalnya dia mengikrarkan syahadat, kemudian murtad. Ya. Dan yang lain-lainnya, ya, dari gerakan-gerakan murtadin setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Banyak di antara yang sudah berikrar, berjumpa, bersyahadat, kemudian dia murtad. Tetapi yang sahabat sebenarnya adalah yang berjumpa dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Ini yang ditanyakan kepada kelompok tadi. Siapa di antara kalian yang melihat Nabi SAW, maksudnya yang menjadi sahabat Nabi? Fayuqalu lahum, maksudnya adakah di antara kalian yang statusnya ada sebagai sahabat Nabi? Maka dijawab, ada, ya. Naam. Fikum man ra'a Rasulullah sallam fayaquluna naam. Mereka menjawab ada. Fayuftahu lahum. Inilah keutamaannya. Maka dibukakanlah untuk mereka. Maksudnya diberi mereka kemenangan. Ditolong oleh Allah. Diturunkan oleh Allah kemenangan kepada mereka, disebabkan di dalam pasukan itu ada para sahabat Nabi SAW. Di dalam pasukan tersebut ada para sahabat Nabi, lalu diberikan pertolongan oleh Allah disebabkan keberadaan mereka di tengah-tengah pasukan tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa bukan semuanya. Tetapi ada di antara mereka yang merupakan sahabat Nabi, maka pasukan tersebut dibantu dan ditolong oleh Allah, diberikan kemenangan. Ini keutamaan sahabat Nabi SAW. Kemudian summa yaghzu fi'amun minan nas. Kemudian tidak lama setelah itu terjadi lagi peperangan di antara manusia. Kemudian kepada salah satu kelompok ditanyakan, fikum man ra'a. Perhatikan, fikum man ra'a. Man sahiba Rasulullah SAW. Di antara kandaka orang yang melihat atau berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada di antara kalian yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaquluna na, kata mereka ada. Fayuftahu lahum, dengan keberadaan orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi SAW di dalam pasukan tersebut, maka pasukan tersebut ditolong oleh Allah, diberikan kemenangan. Karena kemuliaan mereka yang berjumpa dan berguru kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian datang lagi satu masa, terjadi peperangan. Summa yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum hal fikum. Ya, ditanyakan kepada mereka, adakah di dalam atau di antara kalian man ro'a, man sahiba Rasulullah SAW. Adakah di antara kalian orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi? Adakah di antara kalian orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, yaitu dengan tabi'in? Ya. Adakah di antara kalian orang yang menjadi murid-murid tabi'in? Ini generasi ketiga, ya. Ya, sahabat, tabi'in sudah yang kedua tadi. Kemudian yang menjadi generasi yang berguru mengambil agama dari orang yang mengambil agama langsung dari sahabat Nabi SAW. Ditanyakan kepada mereka, kepada pasukan tadi, adakah di antara kalian orang yang seperti itu? Jawabannya ada. Fayuftahu lahum. Maka dibukakan atau ditaklukkan negeri tersebut untuk mereka. Ditolong oleh Allah. Dan dibela dan dilindungi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh keberadaan orang yang menjadi murid murid-muridnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini jelas sekali menunjukkan apa yang ditegaskan di bunyi bab keutamaan sahabat tabi'in dan tabi' at-tabi'in. Dan tabi' at-tabi'in ini tiga generasi disebutkan oleh hadis ini. Yang menjadi sahabat Nabi, yang menjadi sahabat para sahabat Nabi, yang menjadi sahabat sahabat para sahabat Nabi SAW. Artinya sahabat di sini murid-murid. Makanya ulama-ulama dahulu mengungkapkan kata sahabat ini untuk murid-murid. Ya, ashabus Syafi'i rahimahullahu taala maksudnya bukan sahabat. Memang mereka bersahabat, tetapi maksudnya adalah murid-murid. Ya, Imam Nawawi, Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim ini seringkali mengatakan wa inda ashabina. Maksudnya yang di dari mazhab, dari kalangan mazhab Syafi'i. Ya, ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Maksud sahabat di situ maksudnya yang berguru, yang belajar. Ya, yang menimba ilmu. Ya, ini yang dimaksud dengan sahabat. Makanya sahabat Nabi adalah orang yang mengambil ilmu dari Nabi yang sekaligus menjadi sahabat Nabi SAW. Begitu juga sahabat para tabi'in, itu orang yang menimba ilmu, mengambil ilmu dari dari para sahabat Nabi SAW, dari tabi'in, ya, murid-murid para sahabat ini, sahibas sahabat, yaitu bersahabat dengan para sahabat, maksudnya orang yang menimba ilmu, mengambil ilmu dari para sahabat, dan sekaligus bersahabat, karena antara guru dengan murid, ya, bersahabat. Ya, bersahabat dekat, dan bahkan ada yang sangat dekat. Kemana gurunya pergi, ke situ dia pergi. Sebagaimana para sahabat Nabi dengan Nabi SAW, kemana Nabi pergi, di situ mereka ada. Tidak pernah mereka membiarkan Nabi sendiri, bahkan membuang hajat saja. Ketika Nabi buang hajat, mereka mengiringi Nabi buang hajat untuk berkhidmat kepada Nabi, membawakan air untuk bersucinya, menyediakan semua perlengkapannya, dan bahkan nanti ketika Nabi buang hajat di dekat orang banyak, mereka buat penutupnya, ya, untuk menutupi Nabi SAW. Dan nanti setelah selesai, mereka suguhkan kepada Nabi air untuk bersuci, untuk istinjaknya. Kemudian setelah selesai nanti berwudu, mereka hadapkan terompa Nabi atau alas kaki Nabi, dan bahkan memasangkannya. Seperti hadis tentang khuf. Setelah Nabi selesai buang hajat, lalu ketika hendak Nabi buang hajat atau hendak berwudu, sebagian para sahabat yang berkhidmat kepada Nabi hendak membukakan khuf Nabi. Hendak membukakan alas kaki Nabi SAW, khufnya. Khuf itu adalah semacam alas kaki yang panjang menutupi mata kaki, terbuat dari kulit. Dia menutup semuanya. Dia tipis, ya. Tipisnya maksudnya adalah kulit, bukan seperti sepatu yang tebal sekarang ini. Nabi SAW ketika hendak dibuka khufnya tersebut mengatakan, biarkan, jangan dibuka. Ya, fa inni adkh, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Sesungguhnya saya ketika memakainya tadi, saya dalam keadaan bersuci. Maksudnya setelah selesai berwuduk sempurna dengan air, kemudian Nabi maunya nanti ketika berwuduk dia tinggal mengusap punggungnya saja, punggung khufnya. Jadi sampai membukakan sepatu Nabi pun mereka, ya, berusaha untuk melayani dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi kemana Nabi pergi, mereka ada. Ini dimaksud dengan sahabat juga. Bukan hanya sekedar bersahabat, mendekat dan berkhidmat, tetapi mereka juga memperhatikan, melihat, menyaksikan, menghafal, merekam ya, semua yang dilakukan oleh Nabi. Semua yang dilakukan oleh Nabi. Ini yang menyebabkan agama ini sampai kepada kita. Dan kan pergaulannya pergaulan sahabat. Ya, pergaulan mereka, pergaulan sahabat, dekat, berkhidmat, tetapi bukan sekedar berkhidmat. Mereka rekam semua yang dilakukan, diucapkan oleh Nabi, nanti mereka sampaikan kepada murid-murid mereka. Itulah yang sampai kepada kita. Itu yang dibukukan oleh para ulama sekarang melalui riwayat-riwayat mereka. Tentang tadi, jangan dibuka karena saya tadi memakainya sedang dalam berwudu. Kalau seandainya mereka sekedar berkhidmat saja, tidak akan sampai kepada kita tentang cara itu. Cara untuk bisa nanti kalau sedang kerja, kita tidak perlu buka sepatu lagi, tinggal usap di atas punggungnya dalam berwudu. Tidak akan sampai kepada kita kalau mereka tidak ceritakan, kalau mereka tidak merekam. Jadi mereka bukan hanya sekedar maunya mendapat pahala, tetapi mereka adalah penuntut ilmu yang cerdas. Mereka murid-murid yang cerdas. Mereka tangkap dan mereka rekam semuanya apapun. Dari kata-kata Nabi, dari perbuatan Nabi, dari sikap Nabi, mereka hafal, kemudian mereka ajarkan kepada murid-murid mereka. Ini yang membuat agama ini sampai. Walaupun ketika itu belum dibukukan, hanya sekedar riwayat yang disampaikan kepada generasi tabi'in tadi, generasi tabi'in menyampaikan ke generasi tabi'in, lalu mulailah maraknya pembukuan ilmu. Riwayat yang tadi disampaikan, dibukukan, dikumpulkan, kemudian diolah, dianalisa, ditelaah, dijabarkan, diuraikan oleh para ulama, baik dalam masalah akidahnya, akhirnya dipisah-pisah lagi. Ada jurusannya. Yang pembahasan akidah disatukan akidah saja, riwayat-riwayatnya. Ada buku akidah yang seperti kita baca hadis sekarang ini. Pakai sanad. Ya, pakai sanad. Berjilid-jilid. Ketika dia pemaparan tentang sifat-sifat Nabi, tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang nama-nama Allah, tentang semua pembahasan akidah, mereka sampaikan dengan sanad. Banyak kita-kita seperti itu, seperti yang di antara yang tertulis dengan sanad itu dari buku akidah Asy-Syari'ah. Namanya syariah tetapi buku akidah. Asy-Syari'ah lil Ajurri. Ya, hidup pada abad ke-4 Hijriah. Kemudian Usulu I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah lil Lakai Al-Lakai. Kemudian Imam Ahmad dalam kitabnya Sunnah Al-Ibana li Ibn Battah. Kemudian As-Sunnah li Ibn Abi Asim, Kitab Tauhid li Ibn Khuzaimah. Ini semuanya mereka bawa pembahasan akidah dengan seperti kita baca hadis sekarang. Dan dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim kan nanti akan ada pembahasan Kitabul Iman. Ya, itu tentang akidah dan dibawakan dengan sanad. Itulah penyebab kenapa mereka dimuliakan, karena agama ini mereka yang menyampaikan. Kalau bukan karena mereka para sahabat merekamnya dan mereka pelajari untuk mereka amalkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lengket ilmu itu pada ingatan mereka, tidak akan sampai agama ini kepada kita. Tidak akan sampai. Makanya sangat demi Allah, sangat tercela dan sangat buruk niat ya, orang-orang dan tujuan orang-orang yang agamanya mencela para sahabat. Agamanya mencela para sahabat. Ini tujuannya adalah untuk menyampaikan agama. Agar agama ini tidak akan ada, orang tidak percaya lagi dengan para sahabat, akhirnya agama tidak akan ada. Karena agama ini tidak akan sampai. Jangankan tata cara sholat, Al-Quran pun kita akan ragu. Kalau kita tidak percaya kepada sahabat, kita akan ragu kepada Al-Quran. Karena tanpa para sahabat, Al-Quran tidak akan mungkin melompat sampai tabi'in. Tabi'in itu tidak pernah berjumpa Nabi. Tidak pernah mendengarkan Al-Quran itu langsung dari Nabi. Pasti melalui para sahabat Nabi SAW. Dan malaikat Jibril tidak akan mungkin menyampaikan wahyu kepada tabi'in. Al-Quran sudah disampaikan kepada Nabi, nanti tidak perlulah engkau punya sahabat yang baik-baik. Nanti akan saya sampaikan pula kepada generasi setelahnya. atau ke generasi abad ke-15, nanti saya bacakan lagi Al-Quran. Tidak perlu kalian, engkau punya sahabat-sahabat yang terpercaya, yang nanti semuanya akan murtad, tidak apa-apa. Saya akan sampaikan, bacakan lagi kata Malaikat Jibril kepada orang-orang yang hidup di abad ke-15 Hijriah. Tidak mungkin, mustahil. Tanpa para sahabat, Al-Quran akan sampai kepada kita. Ya. Tanpa para sahabat, hadis-hadis akan sampai kepada kita. Makanya agama, bila ada dalam ajaran, pemikiran yang mencela sahabat, sebenarnya mereka tujuannya bukan sahabat itu. Karena sahabat tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Tidak pernah mencaci maki mereka, tidak pernah mengambil harta mereka, tidak pernah menyebutkan keburukan mereka. Tujuan utamanya bagaimana agama ini pergi dari kehidupan masyarakat, manusia. Lalu muncullah akidah yang baru, agama yang baru. Ya. Makanya semenjak lama, ulama-ulama dahulu sudah tahu ini tujuan yang buruk. Abu Zur'ah Ar-Razi yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad. Mungkin seniornya Imam Ahmad, Allah, tapi mereka tetap hidup sezaman. Dia pernah mengatakan, jika kalian melihat ada satu orang yang mencela satu sahabat saja, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, bila engkau menemukan ada satu orang yang mencela satu saja sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia zindiq. Orang zindiq itu orang yang tidak mau agama, orang yang benci agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu zindiq. Kenapa wahai Abu Zur'ah? Kata Abu Zur'ah menguraikan dan uraiannya sangat mudah ditangkap. Kata beliau, karena hal itu karena dalam keyakinan kita kaum muslimin, Al-Quran itu hak, sunnah itu hak, dan tidaklah Al-Quran dan sunnah itu sampai kepada kita tanpa melalui para sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya mereka tujuannya bukan mencela sahabat, tetapi mencela apa yang dibawa oleh para sahabat itu, yang diajarkan oleh para sahabat itu, yang disampaikan oleh para sahabat itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Fal jarhu bihim aula, fahum yujarrihuna shuhudana, wal jarhu fal jarhu bihim aula. Celaan, cacian, ya, untuk mereka lebih utama. Fahum zanadiqah. Mereka lah orang-orang yang zindiq, yang tujuan mereka ketika mencela sahabat adalah untuk membuang agama, mengingkari agama. Ini luar biasa. Karena kenyataan-kenyataan yang seperti tadi kita paparkan, bahwa fungsi para sahabat tidak akan mungkin diganti oleh siapapun juga. Agar agama ini terjaga sampai kepada kita, maka para sahabat perannya sangatlah besar. Ini hadis yang pertama. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kemenangan lantaran apa? Keberadaan tiga generasi itu dalam tiga pasukan yang berbeda generasi. Ya, ketika pada peperangan pertama ada sahabatnya, maka Allah menangkan. Ketika peperangan kedua, jauh setelah itu, ketika ada di antara mereka orang yang berguru kepada para sahabat tabi'in, maka dimenangkan oleh Allah. Di generasi berikutnya, ternyata ada masih orang-orang yang berguru kepada murid-murid sahabat Nabi SAW, maka dimenangkan oleh Allah. Dan kemenangan tidak akan diraih oleh kaum muslimin bila mana mereka tidak mengikuti tiga generasi tersebut. Tidak akan mungkin kemenangan diberi oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam melawan musuh-musuh Allah, tentu pasti akan ada terus musuh-musuh Allah. Tidak akan mungkin kemenangan diraih oleh kaum muslimin bila kaum muslimin tersebut tidak ada orang-orang yang mengikuti tiga generasi tadi. Mustahil. Ya, mustahil. Karena kemenangan itu Allah yang memberikan. Dan Allah memberikan kemenangan kepada orang yang, kepada generasi dan orang kaum muslimin yang diridhai oleh Allah. Dan orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi yang diridhai oleh Allah berdasarkan saksi Nabi. Nabi yang mengatakan khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, para sahabatku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian mengikuti mereka. Dan itulah pedoman kita beragama. Agar kita diridhai oleh Allah, agar kita beragama dengan benar, ikuti tiga generasi itu. Tidak susah-susah kita beragama. Tidak perlu kita bertengkar dengan agama. Ikuti saja. Ya. Dan tiga generasi yang memang sudah dijamin kebaikan mereka oleh Nabi SAW. Ya. Dijamin kebaikan mereka oleh Nabi SAW. Itu hadis yang pertama. Kita lanjut. 6417. Imam Muslim mengatakan haddatsani Sa'id bin Yahya ibni Sa'idin al-Umawi qala haddatsana Abi qala haddatsana Ibnu Jurayj an Abi Zubair an Jabirin. Ya. Qala za'ama Abu Sa'idin al-Khudri. Ini tambah meyakinkan saya bahwa Jabir di situ adalah Jabir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala za'ama Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun yub'athu minhumul ba'thu fayaqulun unzuru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayujadu ar-rajulu fayuftahu lahum bihi ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به. Ini hadis yang hampir sama kandungannya dengan hadis yang tadi, cuma agak sedikit ungkapannya lebih panjang, ceritanya lebih detail, ya. Bahkan ada catatan-catatan yang sangat penting untuk kita ambil nanti. Dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bercerita tentang apa yang akan terjadi. Ya, berita yang akan terjadi. Dan ini terjadi. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan di antara mereka, ya, tetapi para malaikat yang menolong. Jadi yang memberikan pertolongan tadi Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya lantaran keberadaan orang-orang tadi di dalam pasukan tersebut. Jadi bukan sesama mereka para pasukan bertanya-tanya, bukan. Ya. Jadi kata Nabi bercerita suatu zaman nanti akan ada dikirim sebuah pasukan, ya, kaum muslimin tentunya. Fayaqulun unduru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin nabi SAW. Nah, lihat, periksa apakah di antara kita ini, di antara kalian ini ada orang atau satu orang saja dari sahabat Nabi. Jadi keberadaan sahabat di situ memberikan rasa aman, membuat mereka memiliki rasa optimis untuk menang. Karena keberadaan sahabat Nabi SAW, walau satu orang. Karena mereka yakin Allah SWT akan memberikan pertolongan. Ini riwayat yang sekarang. Kemudian, ternyata memang ada satu orang. Fayujadur rajulu, ternyata ada satu orang sahabat di situ. Fayuftahu lahum bihi. Maka diberikanlah mereka pertolongan, dimenangkan oleh Allah lantaran keberadaan satu orang dari sahabat Nabi SAW dalam pasukan tersebut. Kemudian summa yub'atsul ba'tsus tsani, pada generasi berikutnya ada pasukan yang dikirim lagi. Kemudian ditanya hal fihim man ra'a ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara mereka ada orang yang menjumpai sahabat Nabi, ini tabi'in. Ya, dan ternyata ada, kemudian diberi pertolongan. Kemudian yang ketiga, ternyata ada orang yang menjumpai sahabat Nabi SAW, yaitu tabi' tabi'in. Akhirnya diberi kemenangan oleh Allah. Tambahan riwayat yang sekarang ini, ada generasi yang keempat. Ya, kalau tadi kan tiga. Nah, sekarang pertanyaan yang pasukan yang keempat, ditanya, unduru hal tarawna fihim. Lihat, periksa, apakah di antara pasukan tersebut ada satu orang ro'a man ro'a ahadan ro'a ashaban Nabi SAW. Ini generasi keempat. Ada seseorang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat, orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi SAW. Maksudnya generasi keempat. Ya. Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'at tabi'in, kemudian istilah yang keempatnya tabaul atba, pengikut dari pengikut. Ya, pengikut dari pengikut, pengikut, ya, itu tabi'in yang mengikuti para sahabat Nabi SAW. Kata kunci dari semuanya itu mengikut. Kata kunci dari semua itu mengikuti dengan baik. Sehingga satu orang saja yang dari pengikut yang baik tersebut ada, maka diberi pertolongan oleh Allah. Apalagi kalau 100 orang dalam hidup mereka, walau di akhir zaman ini, yang berusaha untuk mempelajari agama sesuai dengan yang diterapkan oleh generasi sahabat Nabi SAW, dan mereka mengikutinya, maka pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diberi kemenangan oleh Allah. Walaupun mereka tidak punya apa-apa dari segi persenjataan, dari segi jumlah dan pasukan, pasti diberikan pertolongan oleh Allah lantaran pengikutannya tadi berdasarkan hadis yang kedua ini, ya. Berarti tambahan yang sekarang ini adalah generasi yang keempat. Memang dalam riwayat hadis yang tadi itu perawi ragu apakah Nabi menyebutkan 3 generasi setelah itu atau 4 generasi. Yang kata kuncinya tadi semuanya mengikuti. Sementara generasinya, memang 3 generasi yang sebelumnya itu disepakati. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in ini disepakati. Bahwa mereka manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik kata Nabi SAW. Sementara yang setelahnya, kalau benar-benar mengikut, maka sama dengan termasuk dalam konteks ayat walladzina taba'uuhum biihsan sampai hari kiamat. Ya. Berikutnya 6418 Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Hannad bin Sari qala haddatsana Abdul Ahwas an Mansur an Ibrahim ibn Yazid an Abidah As-Salmani an Abdullah. Ini bukan hadis Abu Sa'id lagi, tetapi hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati al-qarnu alladhi yaluni thumma alladhina yalunahum. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Sebaik-baik umatku, kata Nabi, khairu ummati, sebaik-baik umatku, yaitu al-qarnul ladhi yaluni, yaitu masa yang datang setelahku, maksudnya sahabatnya yang berada bersama Nabi. Thummal ladhina yalunahum, ini masa setelah para sahabat. Thummal ladhina yalunahum, kemudian masa setelah setelah tabi'in, setelah generasi kedua. Itu yang 3 generasi dalam bab, yaitu tabi'at tabi'in. Kemudian Nabi mengatakan summa yaji'u qaumun, kemudian setelah itu nanti akan datang satu kaum tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu. Ya, ini mulainya penyimpangan dalam beragama. Datang nanti setelah mereka satu kaum yang persaksian salah satu dari mereka mendahului sumpahnya. Ya, persaksiannya mendahului sumpahnya. Dia bersaksi dulu baru bersumpah. Ya, dan bahkan kalau tidak dituntut bersumpah, nah cukup dengan persaksian. Oh, saya melakukan. Artinya mereka lebih orang-orang yang mudah berdusta. Kalau tidak dituntut sumpah, mereka tidak akan bersumpah. Mereka dengan mudahnya menyampaikan persaksian, walaupun persaksiannya bohong, dusta. Ya, jadi ini maksudnya. Ya, dan sebagian dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, yastashhiduna wala yastashhad. Mereka bersaksi walau tidak diminta menjadi saksi. Ya. Dahulu orang susah atau sulit untuk menjadi saksi karena kekhawatiran memunculkan atau mengedepankan syahadatuz zur, saksi dusta, saksi palsu. Payah untuk diangkat jadi saksi. Kalau tidak diminta, mereka tidak akan mungkin bersaksi. Nah, tetapi di zaman itu nanti mudah orang bersaksi. Pokoknya kalau dia ingin membela seseorang, maka dibuatnya persaksian-persaksian palsu. Makanya sekarang mudah untuk mendapatkan atau membeli hukum. Ya, membeli hukum. Didatangkan saksi-saksi palsu. Orang-orang yang sama sekali tidak hadir di tempat kejadian bisa jadi saksi. Asal membuatkan membuat pernyataan-pernyataan palsu, nanti dibeli persaksiannya. Satu orang, dua orang, tiga orang, sesuai dengan banyaknya uang. Ini akhir tanda-tanda buruknya akhir zaman. Ya. Orang-orang di akhir zaman mudah bersaksi walau tanpa menyampaikan sumpah. Ya. Tasbiqu syahadatu ahdi yaminah wa yaminuhu syahadatahu. Pokoknya memang sembarangan. Bersumpah atau bersaksi, atau bersaksi dulu baru bersumpah. Yang penting mereka memiliki, mendapatkan, meraih apa yang mereka inginkan dari kekayaan dan harta dunia. Tidak lagi masalah dusta, palsu, masalah yang penting bagi mereka. Ya. Tidak. Bersumpah palsu pun mereka bisa. Bersaksi padahal mereka tidak mengetahui tentang kejadian sama sekali juga bisa. Yang penting mereka dapat imbal atau dapat upah dari apa yang mereka lakukan. Ini perubahan yang terjadi setelah generasi yang tiga tadi. Lam yadhkur Hannad al-Qarna fi hadithihi wa qala Qutaybah summa yaji'u aqwamun. Ya. Ini perbedaan riwayat yang ada di antara guru-guru Imam Muslim di sini. Ada beberapa orang guru Imam Muslim, Qutaybah bin Sa'id dan Hannad bin Sari. Kemudian Imam Muslim membedakan lafaz yang ia dapatkan dari dua orang gurunya tadi. Intinya Nabi menyatakan kebaikan beberapa generasi dari umatnya, yang itu generasi yang bersamanya, kemudian generasi setelah itu, kemudian generasi setelah itu, kemudian setelah generasi ketiga barulah muncul nanti kelonggaran-kelonggaran dalam beragama. Sudah berani orang bersumpah sebelum bersaksi, atau bersaksi sebelum disumpah. Pokoknya ini masalah yang sepele. Mereka tidak takut ketika bersumpah palsu, tidak juga khawatir dan takut ketika mereka menjadi para saksi yang sebenarnya bukan saksi. Ya. Bukan perkara yang penting bagi mereka, yang mereka pentingkan dunia. Inilah pergeseran-pergeseran yang terjadi setelah generasi yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi kita baca karena tersisa masih banyak hadis ya. Hadis nomor 6419. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali qala Ishaq akhbarana wa qala Utsman haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Abidata an Abdullah radhiyallahu ta'ala an aitu Abdullah bin Mas'ud qala su'ila Rasulullah sallam ayyun nasi khairun. Ini perbedaannya. Kalau tadi tidak ada diawali dengan pertanyaan, kalau di sini ada pertanyaan. Nabi ditanya, kata Abdullah bin Mas'ud, siapa manusia yang paling baik? Ayyun nasi khairun. Qala qarni. Ya. Kata Nabi menjawab, yaitu zamanku. Qarni sini bukan tanduk ya, tetapi zaman. Ya, al-qarnu satu abad. Itu orang yang berbeda pendapat ulama tentang mendefinisikan abad itu atau qarn tadi. Ada yang mengatakan itu orang-orang yang sehidup atau sama waktu hidupnya dengan dia. Tentunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini qarni, yaitu para sahabatku. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah itu lagi. Ya, yang setelah itu lagi. Yaitu tiga zaman setelah yang disebutkan di sini. Summa yaji'u qaumun tabduru syahadatu ahadihim yaminah wa tabduru yaminahu syahadata. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Tabduru itu sama dengan tasbiku. Ya. Mereka tidak penting bersaksi duluan atau bersumpah, atau bersumpah duluan atau bersaksi, bukan perkara yang penting. Mereka tidak peduli dengan sumpah, tidak peduli dengan saksi, benar atau tidak, dusta atau benar, mereka tidak peduli. Yang penting ada imbalannya. Jadi untuk menjadi saksi ini sangat mudah. Sementara orang-orang yang beriman pada ketiga generasi itu sangat susah. Walaupun mereka saksi, benar-benar saksi, untuk dijadikan saksi mereka susah sekali karena khawatir akan menyampaikan hal-hal yang berbeda. Ya, karena tidak akan mungkin mereka bisa melingkupi atau mengetahui semua kejadian. Jadi susah untuk mereka untuk menjadi saksi. Ya. Dan untuk menjadi saksi itu juga harus ada sumpah. Seperti sekarang ini, kan ada sumpah sebelum diangkat jadi saksi. Sebelum resmi jadi saksi ada sumpahnya. Nah, yang diceritakan Nabi, disumpah atau tidak sumpah mereka tidak ambil peduli. Ya. Terkadang mereka siap untuk disumpah agar menjadi saksi, padahal sumpah itu pun sendiri sumpah yang sumpah palsu, sumpah dusta. Mereka berdusta dalam sumpahnya, tentu dengan otomatis mereka ketika bersaksi, persaksiannya juga dusta. Karena mereka bukan saksi sebenarnya. Atau nanti walaupun mereka saksi akan membuat menambahkan apa keterangan-keterangan yang mereka tidak mengetahuinya. Walaupun sudah disumpah. Nah, inilah pergeseran-pergeseran dari generasi sebelumnya, tiga generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibrahim, ini salah seorang murid gurunya Imam Muslim. Ya, Utsman bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, qala Ishaq. Bukan. Ini salah seorang perawi yaitu muridnya Abidah. Ya, An-Mansur An-Ibrahim, ya. An-Ibrahim An-Nakhai ibn Yazid An-Nakhai, dia yang berkata, kanu yanhaunana wa nahnu ghilman anil ahdi wasyahada. Ini pengamalan dari hadis ini di masa generasi salaf, di generasi Ibrahim An-Nakhai. Ya, di generasi tabi'in, ya. Tabi'in. Ya, Abdullah sahabat, Abidah tabi'in, bisa jadi tabi'in, Ibrahim An-Nakhai tabi'in atau sigar tabi'in. Di zaman itu ketika mereka masih kecil-kecil sudah diwanti-wanti oleh orang tua mereka. Jangan mudah bersumpah, jangan mudah menjadi saksi. Ya. Kanu yanhaunana wa nahnu ghilman. Kami selalu diwanti-wanti, diingatkan, dilarang jangan sampai mudah untuk bersumpah. Ya. Dengan sampai mudah untuk memberikan persaksian. Jadi mereka memang ditarbiyah untuk itu. Karena kalau sudah mudah bersumpah dari semenjak kecil, maka mudah bersumpah nanti waktu besar, walau untuk perkara yang dusta. Maksudnya terkadang dia anak-anak kita ketika dia melakukan sesuatu, ya, enggak, bukan kakak, bukan abang yang melakukan sumpah. Walaupun itu hanya kata-kata sumpah, ya, sumpah, padahal dia melakukan. Ini yang ditarbiyah oleh generasi dahulu. Anak-anaknya jangan sampai mudah bersumpah. Walaupun mungkin dia tidak memberikan keterangan yang benar, tapi ketika dia sudah tambahkan dengan sumpah, ini sudah keberanian, apalagi dengan kata-kata demi Allah. Apalagi kalau sudah dengan cara yang seperti ini. Meletakkan Al-Quran, padahal dia hendak berdusta. Padahal dia dusta. Padahal dia untuk mendapatkan jabatan itu semuanya diselubungi oleh dusta. Keberanian untuk bersumpah. Subhanallah. Betapa rendahnya Allah di mata mereka. Ya, dengan mengatakan wallahi, padahal dia tahu bahwa dia berdusta. Demi Allah saya tidak melakukannya, padahal dia yakin bahwa dia tahu bahwa dia melakukannya. Demi Allah saya tidak saya melakukannya. Melakukannya padahal dia tahu bahwa dia tidak melakukannya. Apalagi dalam jual beli. Banyak orang-orang yang menjadikan sumpah ini sebagai pelaris dari barang dagangannya. Ya, dengan sumpah dia mengatakan modalnya segitu. Wallahi modalnya seperti itu. Padahal modalnya tidak seperti itu. Makanya ini orang-orang yang dibenci dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang menjadikan sumpah sebagai pelaris dagangan atau mendapatkan harga yang murah. Kata pembeli, ketika ingin mendapatkan barang yang murah harganya, loh, saya kemarin beli di sana, iya, harganya tidak seperti ini, tidak segini, lebih murah dari ini. Nah, kemudian dia bersumpah pula, padahal dia tidak pernah membeli apa-apa, agar dia dapat harga murah, dijadikan sumpah dengan demi Allah, agar mendapatkan dunia yang fana, yang kotor, yang tidak berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat luar biasa merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terjadi setelah 3 generasi. Ini menunjukkan bahwa generasi-generasi yang 3 itu manusia-manusia yang mulia. Sampai bersumpah saja mereka susah. Untuk diangkat sebagai saksi saja mereka susah. Karena khawatir memberikan persaksian. Walaupun mereka saksi, ya, khawatir memberikan persaksian yang di luar yang mereka ketahui. Karena kalau sudah jadi saksi itu, nanti akan banyak tete bengeknya. Padahal yang dia lihat cuma satu saja dari satu sisi. Nanti dilihat, ditanya dari sisi yang lain. Padahal dia tahu. Ya. Nah, ini yang membuat mereka khawatir. Menunjukkan bahwa tingkat kualitas keagamaan, keimanan, ketakwaan mereka. Ini yang Nabi sampai mengatakan sebaik-baik manusia. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Masih tersisa banyak lagi hadis yang menceritakan kemuliaan 3 generasi yang menjadi catatan bagi kita yang harus kita bawa kemanapun juga, menjadi pedoman bagi kita dalam beragama. Jadikan mereka penuntun kita, ya, pokoknya bagaimana kita beragama dengan agama ini sesuai dengan orang-orang yang telah dijamin kebaikannya oleh Nabi SAW. Akan aman, kita akan merasa nyaman, akan bahagia. Karena mereka orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik. Generasi tabi'in tadi mengikut guru mereka dengan baik, tabi'in, dan tabi'in mengikut para sahabat dengan baik, para sahabat mengikut Nabi dengan baik. Kalau kita sudah menjadikan yang selain mereka sebagai tuntunan, kita tidak bisa dapat jaminan. Siapa yang memberikan jaminan untuk generasi kelima? Ada yang beri jaminan? Generasi kelima? Tidak ada yang memberikan jaminan. Imam yang 4 itu tadi, itu karena begitu totalnya mereka mengikuti generasi yang 3 tadi sehingga mereka menjadi imam. Ya. Diabadikan kemuliaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutan mereka sampai hari ini. Bukan yang lainnya tidak seperti mereka, bahkan di antara yang lainnya ada yang lebih berilmu dari mereka. Yang sezaman dengan mereka seperti Al-Thawri, Al-Auza'i dan yang lain-lainnya. Ada yang sekeliber dan teman-teman yang mungkin lebih banyak ilmu mereka. Tetapi Allah abadikan dengan murid-murid yang mengikuti dengan baik. Maka nanti akan semakin lama, semakin jauh, semakin lama, semakin jauh, semakin lama. Begitulah agama. Semakin jauh mata rantainya dengan zaman Nabi, semakin jauh pula tata cara beragamanya manusia dari Nabi. Makanya Allah jaga agama ini dengan riwayat-riwayat ini. Dan dengan itu kita berpedoman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus belajar agama ini dan menerapkan dalam kehidupan yang kita yakini. Dengan cara ini kita mengenali tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita dan guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sampai akhir hayat kita di atas kebenaran, di atas tuntunan Nabi SAW. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.